Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Syarah Qatr Nada wa Band As-Sada Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Masih kita pada pembahasan tentang macam-macam khabar. Sudah kita lewatkan khabar yang berupa jumlah. Sekarang kita masuk ke khabar yang berupa syibuh jumlah, yaitu zaraf atau al-jar wal majrur. Wa zarfan mansuban. Ya, kemudian zaraf yang mansub. Ya. Zaraf yang mansub. Contohnya warrakbu asfala minkum. Warrakbu asfala minkum. Kemudian wajaran wa majururan ka alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ta'alluquhuma bi mustaqirrin aw istaqarra mahdhufaini. Kemudian juga dharfan. Yani maksudnya adalah yaqa' dharfan mansuban. Terjadi khabar itu dalam bentuk dharf yang mansub. Ya, dalam bentuk dharf yang mansub. Contoh warrakbu asfala minkum, dalam keadaan pasukan berkuda, asfala minkum berada di bawah kalian. Warrakbu asfala minkum. Kalau kita i'rab arrakbu sebagai apa? Mubtada marfu' bil ibtida' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Asfala minkum, asfala dharfu apa, zaman atau makan, di bawah makan, ya, mansub. Wa'alamatu nasbihi al-fathah al-zahiru ala akhirihi. Di sini dharaf muta'alik di mahzuf khabar, gitu ya. Jadi asfala itu muta'alik dengan mahzuf, yaitu kain. Dan dia sebagai apa? Asfal khabar. Berarti pada mahalnya apa? Rafa'. Jadi asfala itu muta'alik di mahzuf khabar. Berarti di mahalnya apa? Rafa'. Ya, minkum al-jaru wal-majrur muta'alik di asfala. Berkaitannya dengan asfala. Kemudian wajaran wa majruran. Khabar yang berupa jar majrur. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdu i'rabnya sebagai mubtada marfu' bil ibtida wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Kemudian lillahi al-jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. Ya, khabar. Ya, jadi muta'alliq bi mahdhuf sebagai khabar. Pada mana apa berarti? Rafa. Ya, takdir sama kain, atau nanti akan disebutkan, boleh kain ataupun kana atau mustaqir ataupun apa? Istaqarra. Kemudian rabb di sini sebagai sifat. Ya. Sifat dari lafzul jalalah Allah. Sifatil majrur, majrur mithlu wa alamatu jarrihi al-kasra adh-dhahiru ala akhirih. Wa huwa mudhaf al-alamin. Ya. Mudhafun ilai majrur wa alamatu jarrihi al-yan niyabatan 'anil kasra li'annahu jam'ul Muzakaris Salim. Muzakaris Salim. Wata'alluquhuma bimustaqir awistaqarra mahdufaini. Dan pergantungnya dhorof dan jar majrur ketika dia jatuh sebagai apa? Khabar adalah dengan mustaqir, isim berarti ya, atau istaqar fi'il. Boleh juga kain ataupun dengan kana. Sama maknanya ya. Mustaqir dengan apa? Kain. Istaqarra dengan kana. Mahdhufaini, yang mana keduanya mahdhuf. Jadi kalau datang ya khabar dalam bentuk dharf atau jar majrur, mesti dia muta'alliq dengan yang mahdhuf. Takdirnya apa? Silakan dipilih. Boleh isim yaitu mustaqir atau kain, boleh pula fi'il yaitu apa? Istaqarra, ya istaqarra ataupun kana. Ada khilaf di antara ahli nahwu mana yang lebih bagus untuk ditakdirkan sebagai tempat bergantungnya dharf dan jar majrur, insyaallah setelahnya. Ya, paham ini matannya? Ada isyal enggak matannya? Ya. Rabb ini bisa dia dari aslinya isim fa'il, rabba yurub rabb, cuma karena tanyanya penggunaan dibuang alifnya jadi rabb. Kayak bar kan? Aslinya barun, jadi bar. Banyaknya penggunaan atau dia masar digunakan untuk sifat, bisa masar juga kadang datang untuk sifat ataupun untuk khabar adil. Ya, rajulun adilun untuk mubalaghah. Ay, sekarang kita lihat syarahnya. Ya. Wa yaqa'u al-khabaru dharfan. Dan khabar kadang jatuh dalam bentuk dharf. Dharf yang mansub. Ya. Dharf yang mansub. Kaqoulihi ta'ala, seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Warakbu asfala minkum." Dalam keadaan pasukan berkuda berada di bawah kalian. Irobnya sudah kita lewatkan ya. Ya. Ada beberapa sisi irob ya pada apa? Asfala. Ya, yang pertama ya tadi yang sudah kita irob tadi, dzaraf. Dzaraf apa? Makan mansub. Muta'alliq mahdhuf khabar dia. Berarti pada mahalnya apa? Rafa. Iya. Di sana ada sisi yang lain dari asfal, yaitu dia diros sebagai sifat bagi dzaraf makannya mahdhuf. Yani warakbu makanan asfala. Makanan asfala, jadi asfala sifat dari makanan yang mahdhuf. Ini sisi i'rab. Dan di sana ada qira'ah yang lain yang membaca dengan rafa asfalu. Ya khabar. Ya. Wajaran wa majruran ka qawlihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Atau khabarnya datang dalam bentuk jar majrur seperti contoh-contoh Allah SWT, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah kita lewatkan i'rabnya. Kemudian al-alaminah jama'u dzakara salim itu mulhaq. Ya, kita belum tadi belum teliti kembali. Al-alamin jama' mudzakkar salim atau mulhaq dengan jama' mudzakkar salim? Yang rajih dia apa? Mulhaq. Kenapa? Karena tidak terpenuhi padanya syarat jama' mudzakkar salim. Apa itu syarat yang tidak terpenuhi? Yaitu dia bukan apa? Yang dijamakkan dengan jama' mudzakkar salim cuma dua. Sifat ataupun alam. Ini bukan sifat, bukan alam. Ya, meskipun dia ada mufradnya, cuma makna mufrad dengan jamaknya itu beda. Ini juga diantara yang mengeluarkan dia dari jamak mudzakkar salim. Apa mufradnya al-alamin? Al-alam. Al-alam dengan al-alamin beda maknanya. Ya. Apa bedanya al-alam dengan al-alamin? Kalau al-alam lebih umum ya, seluruh makhluk. Tapi al-alamin biasanya berakal. Ya. Beda kan makna mufrad dengan jamaknya. Ini juga yang mengeluarkan dia dari jamak mudzakkar salim. Hanya saja dia dari sisi i'rab disamakan dengan apa? Jamak mudzakkar salim yang sering kita sebut dengan mulhaq ya, bi jam'in mudzakkar salim atau mahmul ya, dengan jamak mudzakkar salim. Wa huma hina idzin muta'alliqun bi mahdhufin wujuban. Dan keduanya, yakni apa keduanya? Dzaraf dan al-jar wal majrur ketika jatuh sebagai apa? Khabar, maka keduanya muta'alliqun bergantung dengan sesuatu yang dibuang secara wajib. Ya, dibuang secara apa? Wajib. Takdirnya apa? Mustaqirrun atau istaqarra. Iya. Mustaqirrun atau istaqarra. Kata Ibn Malik di dalam alfiyahnya, wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'na ka'inin aw istaqarr. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar. Mereka orang Arab memberi khabar dengan dzaraf atau jar majrur dengan meniatkan makna kain atau istaqor, ya isim ataupun fiil muta'alaknya. Ya. Mustaqir atau istaqor ada khilaf. Al-muhim di situ di tengah-tengah mereka ahli nahu yang lebih bagus apa. Ya. Wal awwal ikhtiyaru jumhuril basriin. Yang pertama itu apa yang pertama? Muta'alaknya berupa isim itu mustaqir atau kain. Sama dengan itu. Ini adalah pilihannya jumhur mayoritas orang-orang Basrah. Iya. Dan ini juga pendapat dipilih oleh Ibnu Isham dalam kitab At-Tasrih. Ya, dalam kitab At-Tasrih dan juga Ibnu Aqil dan juga Ar-Radi. Ya. Wa hujjatuhum, apa hujjah mereka memilih mustaqir isim sebagai tempat bergantungnya dzaraf dan jar majrur? Hujjahnya adalah annal mahdhufa wal khabar fil haqiqah, bahwasanya yang dibuang itu hakikatnya itulah khabarnya. Mustaqir itu hakikatnya khabar. Adapun dzaraf dan jar majrur hanya muta'alliq saja. Itu pun ada khilaf di situ. Ya, yang menjadi khabar itu mana sih? Apakah yang mahdhuf atau jar majrurnya atau dzarafnya atau dua-duanya? Itu ada khilaf di antara ahli nahwu. Hanya saja khilafnya tidak begitu penting lah, karena dari sisi makna tidak banyak perubahan atau tidak ada perbedaan. Ya. Wal aslu fil khabari an yakuna isman mufrada. Hujahnya nih. Hukum asal dari khabar adalah berupa isim mufrad. Itu kan hukum asal dari apa? Khabar, isim mufrad. Sehingga ditakdirkan di situ isim. Sehingga tetap dia sebagai khabar yang mufrad akhirnya, ya kan? Kalau dikatakan warakbu aswala minkum muta'aliyan ka'in, berarti khabarnya mufrad. Ya, sesuai dengan aslinya. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Dan di sana ada hujah-hujah yang lain. Ya. Seperti itu yang boleh dibaca ya. Satu panjangan. Ya, terserah kalau dibaca, kita baca di sini juga ada. Tapi kalau tercukup ya sudah. Wal tsani ikhtiyarul ahfash. Ada pun yang kedua yang mengatakan bahwasanya muta'alliqnya atau muta'allaqnya, tempat bergantungnya borof dan jar majrur itu, ya. Wal tsani ikhtiyarul ahfash, yaitu yang kedua. Apa yang kedua? Istaqarra atau kana. Yang kedua yaitu bahwasanya tempat bergantungnya borof dan jar majrur itu adalah fi'il istaqarra ataupun kana. Adalah pilihannya al-akhfash, pendapat yang dipilih oleh al-akhfash. Ya. Wal farisi dan juga az-zamakhsyari, dia ahli lughah zamakhsyari itu. Ya. Hanya saja dia tokoh besarnya Mu'tazilah. Dia sangat membanggakan akidahnya sama-sama kalau dia bertamu ke salah seorang temannya, dia mengakui siapa dia, zamakhsyari al-Mu'tazili, bangga dia dengan akidah i'tizalnya. Dia pintar lughahnya. Bagus dalam hal ilmu bayan, ya, ilmu balaghahnya tinggi sekali. Hanya saja dalam masalah kita tidak ada apa-apanya, sesat menyimpang. Dalam lughah pandai. Wa hujjatuhum anna al-mahdhufa 'amilun nasbi fi lafdhi dharfi. Hujjah mereka yang mengatakan bahwasanya muta'alliqnya adalah fi'il istaqarra atau kana adalah bahwasanya yang mahdhuf itu adalah amilnya nasab pada dharf. Filaf di dzaraf adalah apa? Dzaraf. Dzaraf kan mansub. Ada amilnya kan? Harus ada amilnya dong. Iya. Amil itu pada asalnya adalah fi'il. Sehingga takdirnya fi'il. Wa mahalli al-jari wal-majrur. Ya. Kemudian juga amil pada mahalnya jar-majrur. Apa amilnya jar-majrur ini? Ya fi'il juga. Hukum asalnya tempat bergantungnya jar-majrur juga fi'il. Wal aslu fil amil an yakuna fi'la asal. Hukum asal pada amil adalah fi'il. Adapun isim fa'il ya cabang. Ini hujah mereka. Dan di sana ada madhab yang ketiga, boleh pilih. Silakan seperti madhabnya Ibnu Malik. Ya. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar. Nawina ma'na ka'inin nawi istaqarr. Mereka mengkhabari dengan dzarf atau jar majrur dengan meniatkan makna ka'in atau istaqarr. Silakan boleh pilih. Boleh pilih. Begitu juga ya. Kalau ada ya dzaraf ataupun jar majrur yang datang sebagai sifat atau yang datang sebagai hal, itu sama muta'alliqnya dengan yang mahdhuf. Takdirnya apa? Ya boleh. Boleh antum menjadikan takdirannya itu adalah isim fa'il atau apa? Fi'il. Tapi kalau jar majrur ini datangnya sebagai silah, harus antum takdirkan fi'il. Itu sepakatan ahli nahwu. Seperti ja'anil ladzi ya fi baiti ataupun apa? Ittasolani menghubungi saya. Alladhi fi baiti, orang yang ada di rumahnya. Ya. Fi baiti kan? Alladhi fi baiti. Ini muta'alliq dengan fi'il. Istaqarra. Kenapa? Karena yang namanya silah harus berubah jumlah. Kalau ditakdirkannya mufrad ya bukan jumlah. Gak boleh. Yang namanya jumlah silah ya jumlah. Kalau ditakdirkannya kain berarti bukan jumlah. Mufrad kan? Ya. Adapun pada selain silah boleh antum pilih. Muta'alliqnya itu adalah sim atau fi'il. Seperti kalau jatuh dzaraf dan jar majrur jatuh sebagai khabar atau sebagai sifat atau sebagai hal, boleh pilih. Yang muta'alliqnya itu adalah fi'il atau isim. Ya, kalau untuk merujikan isim silakan, merujikan fi'il pun silakan. Ya, ini pendapat yang ketiga, boleh pilih. Ya. Karena masing-masing kan punya hujah. Udah boleh semualah. Repot-repot amat sih. Ini juga ada hujahnya, ini hujahnya. Ya. Ya, kita dalam bahasa Arab pilih yang mudah. Ya. Lihat hujahnya dulu, kemudian mana yang hujah, yang mudah. Kemudian, ya, sudah paham ini ya. Ya. Sehingga irobnya seperti Zaidun fil masjid. Irobnya mana? Zaidun Mubtada marfu' bil ibtida wa alamatur rafi'a dhammatu dhahiratu ala akhiri fil masjidi al-jar wal majrur fi harful jar al-masjidi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarihi al-kasrah dhahiratu ala akhiri al-jar wal majrur muta'alliq bi khaba bi mahdhufin. Kalau antum menjadikan khabar mahdhuf ya berarti khabar ya bi mahdhufin khabar ya. Ya, enggak apa kita katakan khabarnya apa? Jar majrur ini karena dia menduduki posisi khabar yang dibuang sehingga enggak apa-apa kita katakan bahwasanya si al-masjid ini khabar, enggak apa-apa. Ya. Muta'alliqnya tadi apa? Boleh kain, boleh apa? Boleh kana atau boleh mustaqir, boleh istaqarra sama mananya? Ya. Zaidun amamak. Zaid ada di depan kamu. Irobnya sama Zaidun mubtada amamak apa? Dhorof dia, mansub. Iya, dan dia mudhaf ka dhamirun muttasil mabni ala al-fathi mahal jari mudhafun ilai. Ah, ini dhorof muta'alliq di mahdhuf khabar juga. Apa takdirnya yang mahdhuf itu? Iya, boleh kain, boleh apa? Iya, boleh pula istaqarra. Iya. Kalau misalkan hal juga seperti itu. Iya. Seperti apa? Ja'ani Muhammad. Dalam keadaan apa misalkan? Muhammadnya tertawa. Ya kalau itu fi'il yang jar majrur. Apa kira-kira? Ja'ani Muhammad dalam keadaan dia apa misalkan? Fi. Ya. Ah, ja'ani Muhammad ala misalkan. Ala apa? Dalam keadaan dia di atas apanya? Ala farosi misalnya ya. Ya di situ ini kan ada jar majrur datang setelah yang ma'rifah ya. Muhammad tadi oh, sebagai hal kan? Ya di situ mahdhuf tadi. Di situ muta'alliqnya mahdhuf mustaqirran misalkan. Ya. Nanti insyaallah tempatnya saja. Iya, muta'alliq di mahdhuf hal. Iya. Ya, persis seperti itu pembahasan pada khabar sama dengan pembahasan pada hal dan juga sifat. Iya. Seperti ja'ani rajulun. Ada sih dia majlis lain itu. Ja'ani rajulun amamak. Rajulun amamak. Maka amamak di sini dhorof. Iya, muta'alliq dengan mahdhuf sifat. Iya. Ya takdirnya apa di situ ya? Boleh kainun. Jadi kainun amamak, boleh kana, boleh pilih. Sama pembahasan tentang khobar dengan pembahasan tentang hal dan juga apa? Sifat. Nanti barangkali tempatnya. Kemudian kita lanjutkan. Wala yukhbaru bizaman ya'ni dzati. Wallailata alhilalu muta'awwal. Tidak boleh kita mengkhobari waktu untuk zat. Ya. Kata Ibn Malik rahimahullah. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يكون اسم زمان خبرا. Tidak boleh isim zaman dijadikan khabar an jussah untuk zat, untuk benda-benda. وإن يفد فأخبرا, kalau berfaedah silakan boleh, syaratnya faedah kata Ibn Malik. Kenapa sih tidak boleh kita mengkhabari iya waktu untuk menjadikan waktu sebagai khabar bagi zat? Karena biasanya enggak ada faedahnya. Seperti Zaidun al-Yawma. Zaid hari ini apa bedanya? Karena yang namanya zat itu tidak mengalami tajadud perubahan. Karena seperti itu terus. Sehingga sifati tulu'u syams, terbitnya matahari al-Yawma hari ini. Ya besok juga terbit. Selama belum kiamat ya kan. Kemarin juga terbit. Gak ada faedahnya kenapa? Terus menerus ini mustamir. Berbeda dengan perkara yang maknawi dia. Mutajadid gitu. Datang hilang. Ya, seperti as-saumu, puasa itu al-yaum hari ini. Benar enggak? Benar. Karena puasa kan kadang puasa kadang enggak. Iya kan? Ya. Nanti insyaallah. Ya. Nah, kalau dulu syams tadi dulu syams perkara manawi ya. Perkara manawi terbitnya sih. Hanya saja di sini tulu syams itu seperti keadaannya zat tidak mengalami apa? Pembaruan asal terus-menerus gitu. Itu pun enggak boleh. Ulang ya, wala yukhbaru bizamani ani dzat, tidak boleh zaman dijadikan khabar bagi zat. Kenapa? Karena seringnya tidak ada faedahnya gitu. Seringnya tidak ada faedahnya. Iya. Tapi Zaidun apa? Fi yaumi al-jumu'ah, Zaid berada dari Jumat. Ya Zaid, dia juga di hari Sabtu pun Zaid. Iya kan? Enggak ada faedahnya. Kemudian walailah al-hilalu muta'awwal. Adapun contoh ucapan orang Arab, ini cuma orang Arab fasih. Al-lailah al-hilal, kata mereka malam ini malam hilal. Ini benar ucapan ini. Ada faedahnya enggak? Ada kan? Al-lailatul hilal, malam ini adalah malam hilal. Ada faedahnya enggak? ada. Kata beliau muta'awwal li ta'wil. Ini di sini al-laila adalah apa? Zaman kan, dhorfu zaman ya. Dia dijadikan khobar bagi hilal. Hilal itu apa? Perkara yang zat atau maknawi? Hilal. Zat kan hilal, bulan sabitnya zat. Bukan perkara maknawi. Iya kan? Hukum asalnya kan enggak boleh, tapi di sini boleh. Kenapa? Kalau kita perhatikan ada faedahnya ya. Iya kan? Ada faedahnya. Kenapa ada faedahnya? Karena hilal itu enggak setiap hari kan? Iya kan? Berbeda dengan terbitnya matahari tiap hari. Kalau misalkan terbitnya tiap hari ya, enggak ada faedahnya. Iya. Nanti akan kita baca takwilannya seperti apa. Ya, al-lailatal hilal ini ada faedahnya, boleh. Syarah yanqasimu adh-dharfu ila zamaniyyin wa makaniyyin. Syarah dharf itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama dharfu zaman, ya yang kedua makani, dharfu makan. Ya, sifat itu zamannya dharfin zamaniyyin. Wa dharfin makaniyyin. Wal mubtada'u dan mubtada, sedangkan mubtada terbagi kepada dua juga. Jauhar bentuknya zat. Ya, bentuknya zat. Ka Zaidin seperti Zaid. Wa Amrin Amr. Dan juga mubtada itu ada yang kedua, yaitu bentuknya arad, sifat-sifat. Bentuknya apa? Sifat-sifat yang dia tidak tegak sendirian. Tidak tegak apa? Secara sendiri. Iya kan? Sifat itu apa dia tegak sendiri? Tidak kan? Melekat pada pemiliknya. Kalau qiyam. Ya, qiyam ya harus ada orang yang berdirinya. Qu'ud, ini duduk. Ini perkara apa? Yang sifatnya maknawi gitu. Arad perkara yang maknawi seperti sifat-sifat. Itu arad. Berdiri, duduk. Ada ininya enggak? Berdiri, duduk. Iya. Ini kan perkara maknawi. Duduk, berdiri, perkara maknawi. Iya. Fa in kana dharfu makaniyan sahha al-ikhbaru bihi 'anil jawhari wal 'arab. Kaidahnya adalah bahwasanya kalau dharfnya dharfu makan, keterangan tempat, maka boleh dia dijadikan khabar bagi zat-zat ataupun bagi perkara-perkara yang maknawi ataupun sifat-sifat. Taqul, engkau katakan pada zat ya. Zaidun amamak, Zaid ada di depanmu. Ada faedahnya kan? Zaidun amamak. I'rabnya jelas ya, Zaidun mubtada, amamak dharf dia. Muta'alliq mahdhuf khabar. Itu ringkasnya. Wal khairu amamak, khair kebaikan. Perkara apa? Yang maknawi atau zat? Maknawi. Bisa juga dikhabari dengan makan. Al khairu amamak, kebaikan ada di depanmu. Iya. Kebaikan ada di hadapanmu. Iya. I'rabnya juga sama, mubtada khabar. Iya. Wa in kana zamaniyan, adapun kalau dharfnya dharfu zaman, sahal ikhbaru bihi 'anil 'arab dunal jauhar, maka benar atau boleh dijadikan dia khabar bagi 'arab, yaitu apa? Sifat-sifat, perkara-perkara maknawi. Tidak bisa dijadikan dia dharfu apa? Zaman untuk jauhar, perkara-perkara yang sifatnya zat. Kenapa? Karena biasanya tidak ada faedahnya. Iya, jadi tadi Zaidun al-yauma, Zaid hari ini, apa faedahnya? Enggak ada kan? Iya. Taqul, engkau katakan pada Arab yang dikhabari dengan zaman, as-sawmu al-yawma, puasa itu hari ini. Ada faedahnya kan? As-sawmu al-yawma, puasa itu hari ini. Seperti puasa Arafah misalkan. As-sawmu al-yawma, ada faedahnya. Irobnya jelas ya, as-sawmu tada al-yawma, dharf mansub. Muta'alliq mahdhuf sebagai khabar. Gitu. Wala yajuzu zaidun al-yawma, tidak boleh dikatakan zaidun al-yawma. Kenapa? Enggak ada faedahnya. Zaid hari ini. Ada apa? Besok juga Zaid. Gitu kan? Nah itu kenapa tidak boleh? Ya menjadikan zaman sebagai khobar bagi apa? Zat, karena tidak ada maknanya biasanya. Tidak ada faedahnya biasanya. Kalau ada faedahnya boleh. Gitu. Makanya kata Ibnu Malik, wa in yufid fa akhbiru. Kalau ada faedahnya kita mengkhobari dengan zaman ini untuk zat, ya silakan boleh. Di sana ada yang merinci. Kapan kita mengkhabari dengan zaman untuk zat itu ada faedahnya. Yaitu ketika khabarnya disifati dan dia dalam kondisi majrur. Iya. Seperti nahnu fi yaumin qa'idin. Nahnu fi yaumin qa'idin. Kami berada di hari yang sangat panas. Di sini fi yaumin qa'id, dharf zaman atau makan? Yaumin qa'id, hari yang panas. Zaman atau makan? Zaman. Dikhobari atau sebagai khobar bagi nahnu. Nahnu zat atau makna? Nahnu kami. Zat. Boleh, kenapa? Ada faedahnya. Kenapa ada faedahnya? Karena di situ disifati yaumin qaidin dan sebelumnya dijarkan dengan huruf jar atau dijarkan dengan idhofah juga. Ada, ya. Beberapa. Kalau mau saya semakin dalam takutnya tak repot ya. Pokoknya untuk pegang hukum asalnya, yang namanya dhorfu makan pada umumnya berfaedah ketika dia dijadikan sebagai khobar, apakah untuk mubtada yang berupa zat ataupun yang berupa makna-makna. Adapun dhorfu az-zaman, tadi dhorfu makan ya, karena saya sebut ya, betul kan? Adapun dhorfu az-zaman pada umumnya dia hanya berfaedah ketika dijadikan khobar bagi makna-makna. Adapun kalau dijadikan khobar bagi zat-zat, umumnya tidak berfaedah. Kadang berfaedah, kalau berfaedah ya boleh. Ya. Wala yajuzu zaidun al-yawma fa in wujida fi kalamihi ma zahiruhu dhalika wajib ta'wiluh. Kalau ditemukan pada kalam ucapannya orang Arab apa yang zahirnya seperti itu, yang zahirnya dikhobari ya dengan zaman ini untuk zat, maka wajib ditakwil katanya. Kalau ditemukan pada ucapannya orang Arab apa yang zahirnya seperti itu, maksudnya apa seperti itu, yakni mengkhobari dengan dhorfu zaman untuk zat, kan ini enggak boleh, enggak ada faedahnya. Kalau ada seperti itu didapati pada kalamnya orang Arab, maka wajib ditakwil. Ini pendapat beliau. Sebagian enggak wajib ditakwil, selama ada faedahnya sih enggak apa-apa gitu. Kayak Ibnu Malik, wa in yufid fakhbiro, kalau berfaedah silakan khobari dengan dhorfu zaman untuk zat. Ya, kaqaulihim, seperti ucapan orang Arab, al-lailatal hilalu, ada faedahnya. Ini ucapan fasih dinukil dari orang Arab. Al-lailatal hilalu, malam ini adalah malam hilal. I'rabnya bagaimana? Al-lailata dhorfu zaman mansub. Ya, wa alamatun nasbin al-fathah. Dan dhorf ini muta'alliq bimahdhuf sebagai khabar. Khabar muqaddam. Al-hilalu mubtada marfu, mubtada akhar marfu, alamat rafi ad-dhamma dhahir ala akhiri. Ah, kalau menurut Ibnu Hisham ditakwil. Di sini kan lihat bohirnya kan al-laila, dhorfu apa? Laila, malam ini. Dhorfu apa? Zaman. Dia dijadikan sebagai khabar dari hilal. Hilal itu zat, isim zat atau maknawi. Hilal. Zat kan hilal bulan sabit. Ah, ini harus takwil. Agar al-laila ini sebagai khabar dari maknawi, dari perkara yang maknawi. Tetapi tulu' al-hilali al-laila gitu. Ditakdirkan mudhaf sebelum al-laila. Tulu'u in al-lailata bulu'ul hilali. Gitu. Malam ini adalah malam terbitnya hilal. Gitu. Sebagian demikian. Sebagian yang lain enggak perlu ditakdirkan karena sudah terfaedahnya kok. Tapi kata Indonesia di sini wajib ditakwil. Ditakwil dengan mudhaf yang berupa perkara maknawi sehingga al-lailah di sini menjadi khabar bagi perkara yang maknawi, bukan bagi zat al-hilal. Nanti di sini kita akan baca juga. Fahadha ala halti mudhaf, maka ini ditakwil dengan pembuangan mudhaf. Takdirnya katanya al-lailata tulu'ul hilali, malam ini adalah malam terbitnya hilal, sehingga di sini al-lailah sebagai khabar dari tulu', dan tulu' perkara yang maknawi atau hissi, perkara yang maknawi atau zat maknawi. Nah, sehingga sesuai dengan kaidah katanya. Adapun bagi yang tidak mempersyaratkan, hanya mempersyaratkan faedah yang tidak perlu menakdirkan tulu. Ada faedah? Boleh. Tidak ada faedah? Tidak boleh. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya khobar terkadang datang dalam bentuk dhorof dan jar majrur. Ya, dan ketika itu keduanya muta'alik dengannya mahdhuf. Ya, mahdhufnya ini bisa ditakdirkan berupa isim fa'il, sifat, rika'in, atau mustaqir, atau apa? Fa'il, istaqarra, ataupun kan ada khilaf di situ. Ya. Ya, kemudian, gak perlu dibacakan khilafnya. Ya. Terkait dengan itu juga ada khilaf. Yang menjadi khobar itu mana sih? Apakah yang mahdhufnya ka'in, istaqarra, atau jar majrurnya, dhorofnya, atau dua-duanya? Iya. Supaya kan merujukannya mahdhufnya itu. Yang menjadi khobar. Tapi gak apa-apa, kita dalam Arab dikatakan bahwasanya jar majrur khobar. Karena dia dihapus khobar yang aslinya itu sehingga diduduki posisinya oleh penggantinya. Ya. Kemudian di antara kaidah ya dalam hal khobar yang berupa dhorf adalah bahwasanya dhorful makan itu boleh dijadikan khobar bagi perkara-perkara zat. ataupun perkara-perkara yang sifatnya maknawi. Kenapa? Karena umumnya berfaedah. Kalau enggak berfaedah enggak boleh. Iya, meskipun perkaranya maknawi. Seperti tadi kan tulu'u syamsi yaumal jumu'ah. Terbitnya matahari di hari Jumat, setiap hari dia terbit. Iya kan? Di sini yaumal jumu'ah berapa, Pak? Zaman itu makan. Oh iya, zaman ini ya. Ada faedahnya enggak ini? Enggak ada faedahnya ya? Enggak boleh. Ya, iya, ada bedanya gak nih? Tulu'u syamsi yaumal jumu'ah. Ada bedanya gak? Gak ada. Ini tiap hari juga terbit kok. Makanya ini gak boleh. Kalau ini zaman ya. Apa? Betul? Zaman ya. Jadi khobar dengan dhorfu makan ya, dhorfu makan dulu, itu pada umumnya berfaedah, sehingga boleh dia dijadikan khobar bagi zat ataupun perkara yang maknawi. Adapun khobar yang berupa dhorfu zaman, umumnya hanya berfaedah ketika apa? Dijadikan khobar bagi perkara-perkara yang maknawi umumnya. Tadi enggak mesti juga. Tapi tadi kan tulung syams yang awal Jumat. Ya, dia zaman dijadikan khabar untuk perkara yang maknawi, tapi enggak ada faedahnya, maka enggak boleh. Kemudian boleh enggak dia dhorfu zaman betul dhorfu zaman dijadikan sebagai khabar bagi apa? Zat. Boleh enggak? Pada umumnya enggak boleh. Iya. Seperti Zaidun al-yawma boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena enggak berfaedah. Kalau berfaedah ya boleh. Seperti al-lailat al-hilal. Ya, bagi mereka yang memegangi prinsip ataupun kaidah bahwasanya tidak boleh ya mengkhabari apa? Zat dengan apa? Zaman, maka ketika didapati dalam kalam orang Arab yang di situ dhorfu zaman dijadikan khabar bagi zat, menakwil. Jadi al-lailat al-hilal. Malam ini adalah malam hilal. Loh, di sini al-lailah dhorfu zaman, al-hilal zat. Nah, harus takwil ini agar al-lailah sebagai khabar bagi perkara yang maknawi. Apa takdirannya? Ya takdirannya al-lailata tulu' al-hilal. Adapun yang tidak mempersyaratkan, maka tidak perlu menakdirkan. Kayak Ibnu Malik kan, yang penting ada faedahnya, boleh. Al-lailata al-hilalu. Enggak apa-apa, enggak perlu menakdirkan tulu'. Ya. Di sana ada keterangan tambahan sebenarnya. Tapi insyaallah cukup dulu lah. Ya, yang kita dapat dari sini. Ya silakan, ada yang mau minta diulang atau mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Pembok. Ada yang kurang jelas? Di sini juga ada. Kalau anda mau baca itu catat ngakinya tuh. Pertama tentang itu, yang ditakdirkan dari muta'alak itu, yang lebih roji itu adalah isim atau fi'il. Ada untuk melihat halaman 127 itu catat ngaki panjang. Ya. Kemudian catatan kaki nomor 2 juga, itu berfaedah juga. Ya. Perlu dibaca enggak ini? Enggak usah. Hah? Kalau perlu dibaca, kita baca. Sudah, 1 jam. Hanya 1 jam. Hah? Oke, kita baca cepat ya. Ya, siap. Ya, catatan nomor 1. Ada 2 catatan kaki yang kita akan baca. Yang pertama terkait dengan muta'alaknya itu. Yang lebih bagus apa ditakdirkannya, apakah isim ataupun fi'il. Qad ikhtalafa tarjihu al-ulama fi hadha al-mawdu' fa dhahaba Ibn Malik ila tarjihi taqdir al-muta'allaq bismil fa'il bismi fa'ilin wa dhakara li tarjihihi arba'at wujuh. Telah berselisih dalam hal penguatan para ulama, tarjihnya para ulama pada pembahasan ini. Maka Ibn Malik berpendapat kepada tarjih taqdir al-muta'allaq bismi fa'il. Beliau lebih merujukkan penakdiran muta'alaknya itu dengan isim fa'il. Kemudian beliau Ibnu Malik menyebutkan ya apa tarjih beliau dengan 4 alasan. Alasan yang pertama, annahu qad warada fi syi'ri al-arabi dzikru khabari dzarfan wa dzikru ma'hu ismul fa'il nahu qawli syair. Telah datang pada syair orang Arab penyebutan khabar dalam bentuk dzarf, kemudian juga disebutkan di situ isim fa'ilnya yang merupakan muta'alaknya dhorof ini. Niat. Lakal izu in maulaka azza wa in yahun fa anta lada buhbuhatil hunika'inu. Lakal izu bagimu kemuliaan. In maulaka azza, jika tuanmu mulia, kamu juga mulia. Wa in yahun, kalau tuanmu itu hina, fa anta lada buhbuhatil hunika'in, maka engkau berada di kerak yang paling bawah dari kehinaan. Ada sini lada, ini kan dhorof. Ya, lada buhbuhati al-hun. Dorof, zaman dia. Ya, muta'aliknya dengan kain disebutkan di sini kan tuh kain bentuknya isim bukan fiil. Nah, ada dalam syair juga tuh disebutkan bentuknya apa, bentuknya isim bukan fiil katanya. Kemudian alasan kedua, anna hadza al-muta'allaq khabar, bahwa muta'allaq ini yang dibuang khabar. Wal aslu fil khabari an yakuna mufrada, hukum asal dari khabar adalah mufrad, wasmul fa'il mufrad, sedangkan isim fa'il adalah mufrad. Fataqdiruhu taqdiru taqdirun lima huwa al-asal, maka menakdirkan isim fa'il adalah menakdirkan asal dari khabar itu mufrad. Ya, ini lebih utama kata beliau. Yang ketiga, anna taqdira ismil fa'il mughnin an taqdirin akhar, menakdirkan isim fa'il itu mencukupi dari penakdiran yang lain. Amma taqdirul fi'li fa innahu muftaqir li taqdirin akhar, adapun kalau menakdirkan fi'il maka butuh menakdirkan yang lainnya, menakdirkan fa'ilnya. Iya kan, fi'il butuh fa'il. Wa hadha mabni ala sabiqi, ini dibangun di atas yang sebelumnya. Ar-rabi yang keempat, anna taqdira ismil fa'il qad yata'ayyan fi ba'dil mawadhi' kama idza waqa'a ba'da amma, nahu amma ma'aka fa zaidun. Ya, penakdiran isim fa'il itu pasti harus mesti pada sebagian tempat sebagaimana apabila jatuh setelah amma, ya nahu amma ma'aka fa zaidun, amma ma'aka fa zaidun. Ya, ini harus ditakdirkan apa, isim fa'il amma ma'aka fa zaidun, amma ka'inun ma'aka fa zaidun. Ini bahasa sendiri. Iya. Nah, kemudian warajah ar-radi kaunahu fi'la, radi ar-radi marajikan muta'allaq itu fi'il, dan beliau menyebutkan sisi penguatannya dengan beberapa alasan, di antaranya apa yang disebutkan oleh syarih, yaitu bahwasanya fi'il adalah amil dan hukum asal pada amal adalah pada fi'il. Juga di antara alasan yang lain, anna qad yata'ayyan taqdirul fi'li kama fil silah. Ya, sungguh telah harus, telah pasti penakdiran fi'il sebagaimana pada silah. Ya, sudah kita lewat yang tadi. Kalau pada silah harus fi'il yang ditakdirkan. Fa inna silatul mausul la takunu illa jumlah, karena silah mausul tidaklah terjadi kecuali dalam bentuk jumlah. Fa taqdiru fi ghairiha yakunu min babi tardil babi ala halatin wahida. Sehingga penakdiran pada selain silah itu dalam rangka menyatukan, ya, pada satu bab. Ya, kalau pada silah fi'il, ya silah yang lain juga fi'il gitu. Ya. Kata Ibn Hisham dalam Mughni Labib, wal haq indi annahu la yatarajjah taqdiruhu isman wala fi'la. Menurutku yang hak adalah tidak ada, la yatarajjah taqdiruhu isman wala fi'la. Tidak ada yang kuat penakdiran isim ataupun fi'il. Tidak dikuatkan salah satunya apakah penakdiran isim ataupun fi'il. Bal bihasabi al-ma'na, bahkan sesuai dengan maknanya. Wa in jahilta al-ma'na faqaddir al-wasfa li'annahu salih lil azminah. Ya, kulliha wa in kana haqiqah, ya, haqiqatan fil hal. Ya. Bahkan sesuai maknanya katanya. Kalau engkau tidak tahu maknanya, maka takdirkan sifat saja, yaitu isim. Karena sifat cocok untuk semua waktu. Kalau enggak tahu waktunya ini kapan terjadinya, ya udah sifat saja. Tapi kalau antum tahu di situ waktunya sekarang ataupun yang akan datang, ya maka takdirin fi'il. Kemudian catatan kaki yang nomor 2, nah ini. I'lam anna isma zaman la yaqu khabarun an ismi zat. Ketahuilah bahwa isim zaman tidak bisa jatuh sebagai khabar bagi isim zat. Ini pengulangan tadi ya. Isim zaman tidak bisa dia jatuh sebagai khabar bagi isim zat. Wa la yaqu sifatan lah. Tidak boleh pula dia isim zaman datang sebagai sifat bagi isim zat. Wa la yakunu halan minhu. Juga isim zaman tidak bisa jatuh sebagai hal dari isim zat. Sawa'un akana ismu zaman mansuban ala dzarfiyyah am kana majruran bihi, sama saja apakah isim zamannya dinasabkan, ya, sebagai dzarf atau dijarkan dengan fi. Fa yakunu fi hataini alhalataini muta'alliqan bi mahdhuf wal khabar aw as-sifa aw al-hal am kana munsharifan mu'raban marfu'an ala al-khabariyyah aw mansuban ala al-haliyyah aw tabi'an lil-mawsuf. Fa ismu zaman 'am min adh-dharf az-zaman li'anna ismu dzarf khas bima yakunu mansuban ala dzarfiyyah. Ya, cukuplah tadi yang kita sampaikan. Di sini ada pembahasan yang melebar. Ya. Yang perlu kita tahu di sini ada bedanya antara isim zaman dengan dzarfuz zaman. Kalau dzarfuz zaman ya mesti mansub ya. Kalau isim zaman enggak mesti mansub. Seperti yaum. Ya. Hadza ya yaumul jumu'ah. Ini adalah hari Jumat misalnya. Nah, itu marfu'. Ini namanya isim zaman. Kalau dzarf mesti mansub. Cukup dulu lah insyaallah. Kita lanjutkan yang berikutnya, pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdik. Shudullahi la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.